Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Muhammad. Abdullah ibn Muhammad Syekhul Bukhari ada empat, semuanya thiqah. Sehingga walaupun al-Imam al-Bukhari tidak menyebutkan nisbah Abdullah bin Muhammad, tidak ada masalah, dikarenakan empat-empatnya adalah rawinya. Ada empat rawi namanya Abdullah bin Muhammad, semuanya gurunya Imam Bukhari, semuanya gurunya Imam Muslim, dan semuanya thiqah. Abdullah bin Muhammad ibn Abi Syaibah, Abdullah ibn Muhammad al-Musnadul Ju'fi, Abdullah ibn Muhammad ibn Abi al-Aswad, Abdullah ibn Muhammad ibn Asma, Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah, Abdullah ibn Muhammad al-Musnad al-Ju'fi, Abdullah ibn Muhammad ibn Abi al-Aswad, Abdullah ibn Muhammad ibn Asma, wa kulluhum thiqat. Qala hadathana Abu Amir wal-Aqadi, qala hadathana Fulayh ibn Sulaiman. Fulayh ibn Sulaiman fi dha'f, padanya ada kelemahan ya ikhwan. Namun al-Imam al-Bukhari rahimahullah intaqa min ahadithi. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah beliau menyeleksi hadith-hadisnya Fulayh ibn Sulaiman. Sehingga riwayatnya Fulayh ibn Sulaiman kalau disebutkan dalam Sahih Bukhari makbul, terima ya kan. Tapi kalau di luar Sahih Bukhari dia dhaifkan. Fulayh ibn Sulaiman punya anak namanya Muhammad. Muhammad ibn Fulayh ibn Sulaiman saduq, dihasankan hadisnya. An Hilal ibn Ali, an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hamzah khatimun Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala an, qala, katanya Anas bin Malik, syahidna bintan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah menyaksikan pemakaman jenazah putri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di sini bintu Rasul yang bernama Ummu Kulthum. Ummu Kulthum bintu Nabi alaihi salatu wassalam, zaujatu Uthman ibn Affan, istrinya sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nama ikhwan, Rasulullah SAW menikahkan kedua putrinya dengan Utsman. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulthum. Dan dua-duanya meninggal dunia semasa Rasul masih hidup. Ruqayyah meninggal, Ummu Kulthum juga meninggal dunia ketika itu. Qala, berkata Anas bin Malik, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jalisun ala al-qabr, dan Rasul alaihi salatu wassalam beliau duduk di bagian atas kuburan. Pengertian ala al-qabr, misalkan di kuburan ini kaki, ini kepala, di sebelah sininya. Paham ya? Jangan dimaknakan duduk di atasnya kuburan. Kala itu di menggunakan bahasa fauqal qabr. Paham ya? Kalau menggunakan bahasa fauqal qabr, itu dia duduk di atasnya. Tapi yang ini ya ikhwan, beliau tidak di atasnya, tetapi di bagian kepalanya, di bagian atas apa namanya kuburan tadi. Kenapa demikian? Dikarenakan Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan larangan duduk di atas kuburan. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Kalian jangan sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Yang dilarang yang di atasnya langsung. Adalah Yajuz. Barakallahu fiik. Qala qata Anas bin Malik fa ra'aitu 'ainayhi tadma'an. Saya melihat kedua mata Rasul berlinang. Beliau menangis akan kematian putrinya. Qala, berkata Anas, faqala, maka Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, hal minkum rajulun lam yuqari fil lailah? Apakah ada di antara kalian seseorang laki-laki yang tidak mengumpuli istrinya semalam? Kalimat yuqarif ayu jami' dikuatkan dengan lafaz yang lain, hal minkum rajulun lam yuqarif imra'atahu al-barihah fi hadzal lafaz. Hal minkum rajulun lam yuqarif ahlahu atau imra'atahu al-barihah? Menunjukkan kata-kata al-muqarafah, al-mujama'ah. Sebagai ulama memaknakan dengan dosa. Sehingga artinya, apakah ada di antara kalian seorang laki-laki yang tidak berbuat dosa semalam? Fahadha fi nazar. Ini makna yang ditinjau ulang. Enggak mungkin sahabat Abu Talhah yang menjawab ini nanti berbangga di hadapannya Rasulullah SAW dia tidak berbuat dosa pada malam ini. Enggak mungkin, ya ikhwan. Sehingga makna yang sahih, makna yang pertama, mengatakan lam yuqarif ay lam yujami'. Apakah ada di antara kalian seseorang laki-laki yang tidak mengumpuli istrinya semalam? Faqala Abu Talha ta'ana. Kata Abu Talha, saya ya Rasulullah. Qala, maka Rasul mengatakan, fanzil. Maka turun ke dalam liang kubur ini. Yani disuruh menguburkan jenazah putrinya. Qala fanazala fi qabriha. Katanya Anas bin Malik, maka Abu Talha pun turun ke kuburannya, ke liang kuburnya. Sementara suaminya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam lafaz yang lain, tanahha, beliau menyingkir walam yanzil fil qabr, dan beliau tidak turun ke kuburan untuk menguburkan istrinya. Disebutkan illahnya li'annahu qarafa jawarihi al-bariha, dikarenakan dia mengumpuli beberapa budaknya pada malam hari, pada malam itu. Tayyib. Hadis ini khonafatina azzakumullah disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya al-buka jais indal maut. Menangis itu diperbolehkan ketika ada kematian. Tayyib, dari ucapannya Anas bin Malik, fara'aitu 'ainayhi tadma'an. Saya melihat kedua mata Rasul berlinang, ya. Sehingga jawaz al-buka. Yang dilarang sebagaimana yang kita bahas kemarin ialah an-niyahah. Yang dilarang adalah an-niyahah, ratap tangis. Tangisan-tangisan ala jahiliyah yang menunjukkan tidak ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya diiringi dengan suara yang histeris, diiringi dengan tindakan-tindakan yang lain-lainnya yang menunjukkan tidak ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini inti pembahasan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sehingga bedakan antara buka'un wa niyahah. Kalau buka, menangis. Dan ini merupakan buka'un rahmah, tangisan rahmat. Hadza yajuz. Sementara an-niyahah, la yajuz. Nah, juga diambil dari hadis ini, ikhwan, faedah yang lain, jawazul buka ba'dal maut. Bolehnya menangis setelah kematian. Jadi bukan ketika ada orang mati, setelah selesai mati dia nangis. Ada yajuz, selama tangisan rahmah bukan tangisan niyahah. Sebab di sini Rasulullah SAW menangis di mana, ya? Di kuburan, ya. Bukan di rumahnya Ummu Kulthum, Kalau menangisnya di rumahnya Ummu Kulsum, berarti beliau menangis ketika baru meninggal dunia. Tapi yang ini apa? Di kuburan. Sudah ada proses pemandian, pengkafanan, diantar ke kuburan. Sudah lama waktunya. Di dalam di area kubur, di samping kubur, Rasulullah SAW masih menangis. Menunjukkan apa ya? Jawazul buka ba'dal maut. Bolehnya menangis setelah kematian, asalkan tangisannya bukan niyaha. Sehingga yang namanya kesedihan itu bertingkat-tingkat. Orang pun juga berbeda-beda dalam menahan kesedihannya. Ada yang bisa menahan jiwanya besar, jiwanya kuat, cukup menangis ketika kematian terjadi. Setelah itu dia bisa menahan diri, bisa menahan tangisannya, dia lebih kuat, lebih ridha, lebih ikhlas, lebih syukur, lebih tulus menghadapi musibah yang ada. Ada pula yang masih dengan isak tangisnya. Ya dia ikhlas, dia ridha dengan kematian yang menimpa suaminya atau istrinya atau anaknya atau siapa. Tapi sedihnya itu masih. Terkadang dia masih menangis, terkadang dia masih terisak, terkadang masih sembab matanya dan segala macamnya dengan kesedihan. Walaupun sudah cukup lama ditinggal mati. Hadza yajuz, boleh dengan syarat bukan niyaha. Dan mestinya dia harus semakin besar hati, lapang dada, menerima kondisi yang ada, musibah yang ada, tidak berlarut-larut, tidak berlama-lama dalam kesedihan. Barakallahu fiik. Hadza wadih. Tabe'an. Faedah lain yang mesti kita ambil di sini ialah apabila yang wafat itu wanita, maka yang memakamkan jenazahnya di liang kubur kaum laki-laki, bukan perempuan yang lain. Alasannya satu, li'anna rajul aqwa minal mar'ah. Selain lagi, kalau ada jenazah wanita yang wafat, maka yang memakamkan dia ke liang kuburnya, ke liang lahatnya itu kaum laki-laki, bukan perempuan yang lain. Alasannya yang pertama, li'anna rajula aqwa minal mar'ah. Dikarenakan kaum laki-laki lebih kuat fisiknya daripada perempuan. Dan juga aqwa min fil qalb, ya kan. Lebih kuat dari sisi hatinya daripada perempuan. Atsani, alasan yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah, ialah al-imtina' min al-ikhtilat. Tayyib, mencegah atau meredam adanya ikhtilat laki dan perempuan. Kalau seandainya perempuan yang kemudian tampil memasukkan jenazah itu ke liang lahatnya dalam keadaan banyak para pengiring-pengiring jenazah di sekitarnya, dikhawatirkan ikhtilat. Dan juga yang berikutnya, ikhwan, fitnah. Memunculkan yang namanya fitnah, barakallahu fikum. Sehingga dengan sikap banyak alasan tadi, sekaligus dengan riwayat ini, kalau ada jenazah perempuan yang wafat, maka yang mengurus pemakaman jenazahnya adalah kaum laki-laki. Wadah ma'ruf, perkara yang sangat ma'ruf, dan dilakukan oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Saya belum pernah mendengar kasus di mana ada seorang wanita atau kumpulan wanita yang secara khusus memproses pemakaman jenazah wanita. Saya belum pernah dengar ya. Sehingga alhamdulillah ta'ala, dengan memuji Allah ta'ala, amalan yang semacam ini yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya dilaksanakan oleh masyarakat kita. Sehingga yang mengurus pemakaman jenazahnya adalah kaum laki-laki. Tayib. Kalau jenazahnya wanita dan otomatis yang memakamkan atau yang memasukkan jenazahnya ke liang lahat adalah kaum laki-laki, ada ketentuan berikutnya untuk laki-lakinya yang disebutkan Rasul dalam hadis ini. Hal minkum rajulun lam yuqarifil lailah. Paham ya? Laki-laki yang turun ke liang lahat untuk menguburkan jenazah perempuan dipersyaratkan malam harinya tidak mengumpuli istri. Yep. Dipersyaratkan malam harinya tidak mengumpuli istri. Menunjukkan apa ya, Fan? Kalau malam harinya seseorang laki-laki itu mengumpuli istrinya, maka dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke liang lahat mengurus pemakaman jenazah wanita dengan nas hadis ini. Paham ya? Barakallahu fikum. Di sini bahkan Utsman bin Affan selaku suaminya enggak masuk. dikarenakan beliau qarafa jawarihi al-bariha. Hadza wadih. Dan juga ikhwan fillah a'azzakumullah, bolehnya taukil. Jawaz at-taukil. Fi tajhiz al-janazah. Bolehnya mewakilkan seseorang, menunjuk wakil dalam kepengurusan jenazah. Artinya, ketika ada seseorang ditinggal mati istrinya atau putrinya atau yang semisalnya, tidak mesti dia sendiri yang harus mengurus jenazahnya. Bisa dia wakilkan ya. Terkait dengan bab pemandian jenazah wabah. Kalau bab pemandian jenazah, kalau dia putri jelas diwakilkan pada kaum wanita muslimah yang lain. Ketika jenazahnya laki-laki, dia pun boleh mewakilkannya kepada orang lain, dia tidak ikut memandikan jenazah. Wa kata fil kafan, begitu pula dalam bab sekarang ini, dalam bab memasukkan mayat di dalam liang lahatnya, diperbolehkan untuk taukil mewakilkannya kepada orang lain. Di sini Rasulullah SAW sebagai ayahnya tidak mengurusi atau tidak ikut masuk dalam liang lahat jenazah Ummu Kulthum. Wahai kata Utsman bin Affan, apalagi beliau memiliki uzur ketika itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Hadza wadih. Wa qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdan. Abdan namanya siapa ya kan? Abdullah ibn Utsman ibn Abalah Abu Abdurrahman. Qala haddathana Abdullah ibn Mubarak. Qala akhbarana ibn Jurayj. Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj. Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj. Qala akhbarani Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abi Mulaika. Qala, dia berkata, kata Abdullah, tuwfiyat ibnatun li Uthman radhiyallahu an. Tuwfiyat ibnatun li Uthman radhiyallahu an. Tayyib, telah wafat putrinya Uthman radhiyallahu an. Disebutkan al-Hafidz dalam syarahnya, dia adalah Ummu Aban. Ummu Aban, nama putri namanya Ummu Aban. Telah wafat putrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Makkah, di Mekah. Waji'na linashhadaha, kami pun datang untuk menyaksikan jenazah. Wa hadaraha Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan itu jenazah juga dihadiri oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa inni la jalisun bainahuma, dan sesungguhnya aku, kata Abdullah bin Abi Mulaikah, aku duduk di antara mereka berdua. Auqal, atau dia mengatakan, jalastu ila hadihima, saya duduk di samping salah satu dari mereka. Thumma ja'ala akhar fajalasa ila jambi, kemudian datang yang lainnya lagi duduk di samping aku. Ini apa Ivan? Abdullah bin Abi Mulaika duduk di antara mereka berdua. Di sebutkan rinciannya, awalnya cuma berdua, beliau dan seseorang dari mereka berdua. Datang orang yang kedua, di samping beliau duduknya. Sehingga intinya, beliau jalisun bainahuma, duduk di antara beliau berdua. Faqala Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, maka berkatalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma li Utsman bin Mad'un, afwan, li Amr bin Utsman, kepada Amr bin Utsman, ini putranya Utsman ya kan, saudaranya yang wafat, afwan. Ini putranya Utsman bin Affan, saudaranya jenazah yang tadi wafat. Maka berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kepada Amr bin Utsman, "Ala tanha 'anil buka?" Kenapa kamu tidak melarang dari menangisi jenazah? Fa'inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqal, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaih. Sesungguhnya Mayit itu akan diazab dengan sebab tangisan sebagian keluarganya. Diazab dengan tangisan keluarganya atas dia. Intaha. Hadis ini khairatina azakumullah disebutkan oleh Ibnu Abbas. Astagfirullah. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, saya lagi baca Ibnu Abbas di sini. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasanya al-buka al-manhi'an, tangisan yang dilarang adalah an-niyahah. Hadis wahid. Paham salah ya? Sebagaimana yang dibahas kemarin. Tangisan yang diperbolehkan, tangisan rahmat, tangisan biasa. Sementara menangis yang dilarang, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Ikhwan, ialah an-niyahah. Tangisan, ratap tangis yang menunjukkan tidak iman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alai, sesungguhnya mayit akan diazab dengan tangisan keluarganya, dikasih keterangan tidak mutlak kemarin ya. Hah? Bagaimana ketentuannya ya, Fan? Bagaimana ketentuannya? Kalau dia yang memerintahkan atau berwasiat dengannya atau ridha dengan kebiasaan niyahah tadi. Taqaddama akum lewat ya, Fan, pada pembahasan telah lalu, jangan lupa. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan sebuah peristiwa. Qad kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu ba'd dhalik. Dulu Umar, ini ayah engkau ya Abdullah. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengucapkan sebagian riwayat semacam ini, sebagian hadis ini ya kan. Tsumma haddats. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan. Qala, kata Ibnu Abbas, sadartu ma'a Umar radhiyallahu ta'ala anhu min Makkah. Saya pergi. Sadartu ay intalaqtu masyaitu. Saya pergi bersama Umar radhiyallahu ta'ala anhu dari Makkah. Atau bertolak dari Makkah. Hatta idza kunna bil Baida. Hingga tatkala kami berada di sebuah tempat namanya Baida. Idza huwa bi rakbin tahta dhilli samurah. Tiba-tiba Umar melihat ada rakbin, rombongan penunggang kuda. Rakbin, rombongan berkendara, kata Ibn. Ya, tiba-tiba beliau mendapati sejumlah orang rombongan berkendara tahta dhilli samurah, di bawah naungan pohon samurah. Pohon samurah. Faqala, maka Umar mengatakan, idhab fambur man haulai rak. Kata Umar, pergi kamu Ibnu Abbas, lihat siapa itu, rombongan siapa itu, siapa yang berkendara tadi. Kala, berkata Ibnu Abbas, fanadartu faidha Suhaibun. Saya pun melihatnya, ternyata dia adalah Suhaib. Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi. Fa'akhbartuh, maka saya pun memberitakannya kepada Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, kata Umar, ud'uhu li, panggil dia untuk aku. Faraja'tu ila Suhaib, kata Ibnu Abbas, saya pun kembali kepada Suhaib. Faqultu, saya katakan, irtahil falhiq bi amir mu'minin. Bangun, ayo bergerak, gabung sana. Falhiq itu bergabung, bergabung sana dengan Amirul Mukminin. Yang disuruh pergi menuju Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Falamma, ini tahayfan, ini peristiwa sebelumnya. Sekarang peristiwa yang lainnya lagi. Falamma usiba Umar, maka tatkala Umar usiba, ditimpa musibah tikaman, yakni pada waktu peristiwa sahabat Umar ditikam oleh siapa namanya? Ma'ruf dengan kunyahnya, siapa ya, Pak? Abul Lu'lu' al-Majusi namanya? Nah, tewe, Pak. Peristiwa ketika sahabat Umar ditikam oleh al-Majusi hal. Itu usiba Umar. Peristiwa Umar tertikam. Itu kan udah langsung meninggal ya, Pak. Dakhala Suhaibun yabki. Ketika itu pada peristiwa itu Suhaib pun masuk menemui Umar dalam keadaan menangis. Dia mungkin teringat dengan peristiwa yang sebelumnya ini ketika di jalan ya. Menangis Suhaib ini, ikhwan. Tangisannya yaqul sambil mengatakan wa kha wa sahibah. Itu tangisan-tangisan disertai dengan rata tangis yang dilarang. Gimana terjemahnya, ikhwan? Wa kha gitu. Oh, saudaraku, kenapa kok aku mati? Wah, sahibah, tuh temanku, kenapa kamu kok mau mati? Tangisan-tangisan yang bukan semata-mata menangis, tapi tangisnya disertai dengan adanya ratap tangis. Faqala Umar radhiyallahu an, maka berkata Umar radhiyallahu anhum, ya Suhaib, atabki alayya? Wahai Suhaib, apa kamu menangisi aku? Tabki alayya itu niyahaya. Kata-kata baka ala ay naha. Nahalahu. Artinya niyaha. Wahai Suhaib, apa kamu menangisi aku? Kamu niyaha atas diriku? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita yu'adzabu bi ba'dhi buka'i ahlihi alayhi." Sesungguhnya mayat itu akan diazab dengan sebab tangisan, dengan sebab sebagian tangisan keluarga dia atasnya. Wow, dari asbabul wurudnya menunjukkan apa ya, Khan? Yang dilarang adalah niyahah, tangisan niyahah. Yang ada kata-kata wa kha, wa sahibah, wa ummah, wa abah, gitu, gitu ya. Tangisan-tangisan yang menunjukkan ratap tangis. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan di atas. Falamma mata Umar radhiyallahu an, maka tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia. Dzakartu dzalika li Aisyah radhiyallahu anha, maka saya ceritakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini ucapan Umar dengan asbabul wurudnya tadi. Faqalat, maka berkata Aisyah rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Umar, wallahi ma haddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menceritakan, Rasul tidak pernah menyampaikan hadis, innallaha la yu'adzibul mu'mina bibukai ahli alaih, sesungguhnya Allah akan mengazab seorang mukmin dengan sebab tangisan keluarga dia atasnya. Demi Allah, Rasul tidak pernah mengatakan demikian. Lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha la yazidul kafira 'adzaban bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya Allah akan menambah azabnya orang kafir dengan sebab tangisan keluarga dia atas. Ini riwayatnya Aisyah. Menunjukkan apa ya, kawan? Yang dilarang itu bukan terkait dengan kaum mukminin, tapi orang-orang kafir. Al-Hadawadih. Wa qalat, dan berkata Aisyah, hasbukumul Qur'an, cukuplah Qur'an bagi kalian. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa la taziru waziratu wizra ukhra. Sebuah jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain. Artinya apa ya, Fan? Menerangkan apa yang telah disampaikan oleh Imam Bukhari sebelumnya, bahwasanya tangisan yang dilarang adalah niyahah. Yang kedua, dia diazab apabila memerintahkan, berwasiat dengannya, atau ridha akan perbuatan tadi. Ketika dia enggak berbuat demikian, enggak ada perintah, enggak ada wasiat, enggak ada keridhaan, tidak akan menanggung dosa orang yang niyahah tadi. Wa bayhan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'inda dzalik, maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika itu, wallahu huwa adha wa abka, dan Allah lah yang membuat tertawa hamba-hambanya dan membuat menangis hamba-hambanya. Qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, wallahi ma qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma syai'a, demi Allah Ibnu Umar tidak bisa berkata apa-apa. Terangkan dengan rinci dan detail oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sementara yang disampaikan Ibnu Umar sesuai dengan ilmu yang sampai kepada beliau. Ibnu Abbas memerincinya dengan sekian banyak peristiwa dan argumentasi yang ada, khulasanya seperti yang dijelaskan di awal oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya satu, tangisan yang dilarang adalah niyahah, sementara tangisan rahmah itu boleh. Yang kedua ikhwan, hadis yang menyebutkan mayit akan diazab dengan sebab tangisan keluarganya kalau dia memerintahkannya atau berwasiat dengannya atau ridha akan perbuatan tersebut. Adapun bila dia tidak memerintahkan, tidak berwasiat dengannya, tidak juga ridha dengan tindakan tersebut, maka tidak diazab dan tidak menanggung dosa siapapun yang niyahah atas kematiannya. Barakallahu fikum wa hadha wadih. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal muadzin yuadzin.